mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan ku duakan cinta. Semua sikap diamku ini.